Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita pada masalah hukum sujud sahwi bagi makmum bersama imam yang mengalami sahwi. Saya sampaikan bahwa apabila imam sujud sahwi, makmum juga wajib sujud sahwi. Baik makmum yang tidak masbuk maupun yang masbuk, dengan dalil sholat makmum terikat dengan sholat imam, dan ia wajib mengikuti setiap gerakan imam yang sesuai syariat. Jadi jika imamnya sujud sahwi, dia juga wajib sujud sahwi. Baik. Rinciannya, yang pertama, untuk makmum yang tidak masbuk, ya, apabila imam sujud sahwi, wajib bagi makmum yang tidak masbuk sujud sahwi bersama imam, baik sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Ya, termasuk dalam kategori kewajiban makmum mengikuti imam. Nah, faida sajada fasjudu, apabila dia sujud maka sujudlah kalian. Awal hadis seperti telah disampaikan, inna ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanyalah sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, di antara perintah Nabi setelahnya, wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Tayyib, meskipun makmum sendiri tidak ikut mengalami sahwi. Nah, berarti disampaikan kesimpulannya ini mazhab jumhur. Nah, kemudian kita sampai pada pembahasan bagaimana apabila imam tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi. Imam tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi. Wajib bagi makmum yang juga ikut mengalami sahwi untuk menunaikan kewajiban sujud sahwi. Jadi jika imamnya tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi, makmum yang menunaikan kewajiban itu, makmum yang ikut mengalami sahwi, ya, yang menunaikan kewajiban tersebut meskipun imamnya tidak sujud sahwi. Nah, tidak ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad dalam hal ini. Ya, dan Al-Imam Ibn Baz, Syekh Ibn Baz telah memfatwakan ini. Nah, makmum yang ikut mengalami sahwi wajib menunaikan kewajiban itu sujud sahwi meskipun imamnya tidak, ketika imamnya tidak mengerjakannya. Bagaimana caranya? Caranya makmum, ya, ikut salam, ya, makmum ikut salam bersama imam, ya, agar tidak menyelisihi imam. Oh iya. Jadi ditunggu. Jadi diperhatikan kan gitu. Tidak sujud sebelum salam. Ternyata dia langsung salam imamnya. Maka ikut salam bersamanya. Ikut salam bersamanya. Nah. Lalu ya, jadi ikut salam bersama imam agar tidak menyelisihi imam. Baik. Setelah salam, ya, tunggu. Setelah salam, tunggu, barangkali dia sujud sahwi. Loh, ternyata kok tidak sujud sahwi? Ya, dia sujud sahwi. Maka saat itulah, ketika setelah salam bersama imam dan ternyata imam juga tidak sujud sahwi, Saat itulah makmum mengerjakan kewajiban sujud sahwi. Nah. Jadi meskipun pada keadaan makmum ini memahami dan meyakini ini afdolnya sujud sahwi sebelum salam, tapi imamnya langsung salam, tidak sujud sahwi langsung salam, ikut salam aja bersamanya. Dia harus ikut salam bersama imam. Karena jika dia tidak ikut salam bersama imam, dia menyelisihi. Sementara kewajibannya masih, dia mengikuti imam dan dia masih terikat. Jadi ikut salam saja. Baik. Nah setelah salam, ditunggu sejenak yang dilihat. Ya. Barangkali dia sujud sahwi setelah salam. Ternyata tidak sujud sahwi juga. Maka saat itulah makmum sujud sahwi. Nah, dia mengerjakan kewajiban sujud sahwi karena dia juga mengalami sahwi tadi di belakang imam, maka dia tetap sujud sahwi meskipun imam tidak sujud sahwi. Baik, sudah disampaikan tadi tidak ada perbedaan riwayat dalam hal ini dari Imam Ahmad dan telah difatwakan hal ini oleh Syekh bin Baz. Makmum ya yang tidak masbuk yang juga ikut mengalami sahwi tetap sujud sahwi jika imamnya tidak sujud sahwi. Baik. Adapun, jadi kita sudah selesai dari masalah itu. Adapun jika makmum tidak mengalami sahwi, ya. Contohnya bagaimana ya? Makmum tidak mengalami sahwi. Contoh, saya berikan contoh. Misalkan imam bangkit ke rakaat kelima. Sementara makmum sadar imamnya salah sehingga dia tetap duduk untuk tahiyat tasyahud terakhir dan tidak ikut berdiri ya. Bahkan dia bertasbih mengingatkan imam agar kembali duduk, lantas imam kembali duduk. Nah di sini kan imam sudah melakukan kesalahan, dia sudah melakukan tambahan berdiri ya di luar yang disyariatkan dalam keadaan sahwi. Harusnya kan dia sujud sahwi kan? Dan afdolnya sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Tetapi imam tidak sujud sahwi. Iya, tetapi imam tidak sujud sahwi. Sementara makmum tidak mengalami sahwi di sini. Dia tidak ikut sahwi bersama imam seperti dicontohkan tadi. Maka dalam hal ini makmum tidak wajib sujud sahwi. Karena tidak ada faktor sujud sahwi pada makmum. Tidak ada faktor ya yang menyebabkan makmum sujud sahwi karena dia tidak mengalami sahwi. Yang mengalami sahwi imamnya, sedangkan ya imamnya dia sujud sahwi. Bisa difahami? Nah. Sedangkan makmum jika sujud sahwi artinya dia menyelisihi imam. Imamnya tidak sujud sahwi kok dia sujud sahwi, padahal dia sendiri tidak mengalami sahwi, tidak ada faktor sujud sahwi padanya ya. Jika dia sujud sahwi tidak ada faktornya. Dan dengan itu dia menyelisih imam yang tidak sujud sahwi. Oleh karena itu dikatakan dia tidak sujud sahwi. Lain halnya jika imamnya sujud sahwi. Lantaran sahwi tadi ya, kita sudah kita bersama. Dia wajib mengikuti. Baiklah saja rafas duduk. Begitu. Tapi sekarang imamnya tidak sujud sahwi. Sementara dia tidak mengalami sahwi. Jadi dia tidak sujud sahwi. Tidak ada faktornya. Terlebih lagi menguatkan hal ini. Bahwa makmum dalam hal ini tidak sujud sahwi ketika imamnya tidak sujud sahwi karena dia sendiri tidak mengalami sahwi ya, semakin memperkuat ini adanya kemungkinan bahwa imam tidak sujud sahwi karena dia berpendapat sujud sahwi hanya mustahab. Karena dia berpendapat sujud sahwi hanya mustahab seperti pendapat Imam Syafi'i. Sebenarnya kalau kita lewat Imam Syafi'i berpendapat sujud sahwi hanya mustahab. Meskipun yang kita pilih ya, wajib. Nah. Tetapi mazhab itu ada. Ada kemungkinan. Boleh jadi imam itu bermadhab demikian. Dia hanya menganggap sahwi itu mustahab. Atau boleh jadi juga imam tidak tahu hukum. Dia tidak tahu hukum. Dan itu biasa terjadi di kalangan awam kaum muslimin di masjid-masjid umum. Banyak imam yang tidak faham hukum sujud sahwi. Dia tidak tahu hukum. Nah, ini semakin memperkuat ya, bahwa dalam hal keadaan seperti ini makmum tidak sujud sahwi karena dia tidak mengalami sahwi, yang berarti dia ada faktornya. Bisa difahami dua rincian ini? Kemudian yang kedua, makmum yang masbuk. Nah, sekarang kita beralih rincian keterangan untuk makmum yang masbuk. Masbuk ketinggalan satu rakaat atau lebih. Apabila imam sujud sahwi sebelum salam, masbuk wajib mengikutinya. Meskipun dia sendiri tidak mengalami sahwi. Karena dia selaku makmum berkewajiban mengikuti gerakan imam dan tidak boleh menyelisihinya. Kembali kepada inna maju'ilal imam litamma bih wa idza sajada fasjudu. Ya. Tidak boleh menyelisih imam. Jika dia sujud-sujudlah. Nah, ketika imamnya sujud sahwi sebelum salam, ya, dia wajib ikut sujud sahwi. Karena jika dia tidak ikut sujud sahwi, artinya dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, padahal sholat imam belum selesai. Imamnya belum salam, kok ditinggalkan imamnya? Berarti kan menyelisih imam kan? Nah, jadi ikut sujud sahwi bersamanya. Setelah imam salam, setelah sujud sahwi, imam kan salam. Nah, disitulah dia berdiri untuk menyempurnakan kekurangan sholatnya. Di sini tidak ada bedanya. Apakah ia bergabung sebelum imam mengalami sahwi atau setelahnya? Sama saja hukumnya. Tidak ada bedanya apakah ia bergabung dengan imam sebelum sahwi imam atau setelah sahwi imam. Yang jelas dia dapati imamnya sujud sahwi, maka wajib ikut sujud sahwi. Ini sebelum salam dari yang kita bicarakan. Nah. Akan tetapi pertanyaan yang muncul setelah itu adalah, apakah setelah dia menyempurnakan sholat sendiri, apakah ia wajib sujud sahwi lagi dalam rangka mengikuti imam? Karena kan seharusnya sujud sahwi itu di akhir sholat kan? Ya kan? Imamnya tadi sujud sahwinya di akhir sholat sebelum salam yang dia ikuti itu. Sementara dia bukan akhir sholatnya dia. Karena dia masbuk, masih ada kekurangan satu atau dua. Tetapi tadi dia wajib ikut sujud sahwi dalam rangka mengikuti imam dan agar tidak menyelisihinya. Padahal itu bukan akhir sholatnya makmum tadi. Jadi sebenarnya bukan posisi sujud sahwinya dia. Sehingga muncullah pertanyaan, ya problem, apakah setelah dia menyempurnakan kekurangan sholatnya sebelum salam, apakah dia sujud sahwi lagi? Yang ini sujud sahwinya yang posisinya di akhir sholat seperti imamnya tadi. Jika ini dilakukan berarti dua kali sujud sahwi. Yang pertama tadi dalam rangka mengikuti imam, ya, tapi bukan sujud sahwi yang sebenarnya. Yang ini ada sujud sahwi yang sebenarnya dalam rangka mengikuti imamnya, itu di akhir sholat. Di sini ada dua pendapat, tetapi yang rajih wallahu alam, tidak wajib mengulangi sujud sahwi. Tidak wajib mengulangi sujud sahwi. Karena sujud sahwi bersama imam telah mewakili. Jadi double-double sujud sahwinya. Ya, cukup tadi. Sujud sahwi dia bersama imam. Meskipun itu bukan akhir sholatnya dia. Tapi itu sudah mewakili insyaAllah. Karena memang di sini. Ya. semuanya terkait dengan mengikuti imam, ya. Ida sajadah, ida sajadah fasjudu, dan itu insya Allah mewakili, sudah mewakili, ini yang rajih, ya, di antara pendapat yang ada. Wallahu a'lam. Berikutnya, apabila imam sujud sahwi setelah salam, bagaimana? Masbuk ini yang kita bicarakan, ya. Imam sujud sahwi setelah salam. Jika kita menyuruh masbuk ini ikut sujud sahwi bersama imam, bagaimana caranya? Imamnya salam dulu, setelah salam baru sujud sahwi. Jika kita dia suruh dia sujud sahwi, berarti dia tidak ikut salam, langsung sujud sahwi. Atau dia salam dulu seperti imam. Jika dia tidak ikut salam, berarti menyelisih imam, iya kan? Karena imamnya salam, dia tidak salam. Jika kita suruh dia salam dulu, kemudian sujud sahwi, batal sholatnya. Padahal dia masbuk, belum selesai sholatnya. Oleh karena itu, ya, yang benar dalam hal ini, apabila imam sujud sahwi setelah salam, masbuk tidak bisa mengikutinya. Karena hal itu berkonsekuensi sholatnya batal dengan salam sebelum sujud sahwi. Karena jika dia ingin mengikuti imam, berarti dia salam dulu, ya, bersama imam, kemudian sujud sahwi bersama imam, dengan salam itu batal sholatnya, padahal dia masbuk, masih kurang sholatnya satu atau dua. Konsekuensi itu yang membuat dia tidak bisa mengikuti imam sujud sahwi setelah salam. Oleh karena itu, masbuk, ya, dalam keadaan ini wajib menyempurnakan sholat terlebih dahulu. Jadi ketika imamnya salam, sudah imamnya salam, dia terpisah, dia pun berdiri untuk menyempurnakan kekurangan sholatnya tadi, satu atau dua rakaat, ya, satu atau lebih. Baik. Nah, setelah dia menyempurnakan sholatnya, ya, sampai dia salam, ya, setelah salam dia pun sujud sahwi dalam rangka mengikuti imam, meskipun dia sendiri tidak mengalami sahwi, tetapi ini dia lakukan dalam rangka mutaba'atul imam, mengikuti imam, karena imamnya mengalami sahwi dan sujud sahwi setelah salam, maka masbuk ini pun sujud sahwi juga setelah salam. Tapi caranya adalah setelah dia berdiri menyempurnakan sholatnya sendiri, kemudian dia salam, barulah kemudian sujud sahwi. Jadi ketika imamnya tadi salam, dia berdiri, tidak ikut salam bersama imam. Dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, kekurangan sholatnya, sampai salam. Setelah salam, dia pun sujud sahwi seperti imamnya tadi sujud sahwi setelah salam. Dan di sini tidak ada bedanya apakah masbuk bergabung sebelum sahwi imam atau setelahnya. Ya, tidak ada bedanya. Nah, rincian yang ana sampaikan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini salah satu riwayat dari Ahmad dan Asy-Syafi'i, dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, pimpinan Ibnu Baz dalam fatwa Al-Lajnah, dan ini pula yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin pada risalah sujud sahwi. Ibnu Utsaimin punya risalah kecil, buku kecil hukum-hukum sujud sahwi, itu termuat bersama fatwa-fatwa beliau dalam Majmu' Fatawa War-Rasail. Majmu' Fatawa War-Rasail, di situ ada, ya, risalah, yakni buku kecil hukum sujud sahwi. Beliau hanya menampilkan ini tadi. Nah, baik. Yang terakhir yang menjadi problem yaitu bagaimana jika imam tidak sujud sahwi? Bagaimana jika imam tidak sujud sahwi? Bagaimana dengan masbuk ini tadi? Ya, jika imam tidak sujud sahwi, wajib bagi masbuk sujud sahwi setelah menyempurnakan sholatnya. Meskipun dia sendiri tidak mengalami sahwi. Jika imamnya tidak mengerjakan kewajiban sujud sahwi, wajib bagi makmum yang masbuk ini tadi, sujud sahwi setelah menyempurnakan sholatnya sendiri, ya, meskipun dia sendiri tidak mengalami sahwi. Dan di sini tidak ada bedanya, apakah masbuk itu bergabung sebelum sahwi imam atau setelahnya? Apa alasannya? Kenapa kita mewajibkan masbuk ini tetap sujud sahwi? Ya. Ketika imamnya mengalami sahwi dan imamnya tidak sujud sahwi, dia tetap diwajibkan sujud sahwi, yaitu setelah menyelesaikan sholatnya sendiri, dia mengerjakan kewajiban itu. Padahal dia sendiri tidak mengalami sahwi. Alasannya, karena sholat jamaah yang diikutinya kurang sempurna. Sholat jamaah yang diikutinya kurang sempurna lantaran dikarenakan sahwi imam. Makmum itu ya, dia bagian dari sholat berjamaah. Ya. Jadi, apa yang dialami oleh imam ikut dirasakan oleh makmum. Itulah sebabnya imam yang dipilih jadi imam itu yang paling, yang terbaik dari kaum yang ada. Yang terbaik dalam hal bacaannya, dalam hal keilmuan, ilmu sholatnya, fikih sholatnya. Karena kesempurnaan ya sholat imam akan dirasakan juga oleh makmum. Kekurangan sholat imam akan dirasakan juga oleh makmum. Nah, jika imam mengalami sahwi, ada kekurangan kan pada sholat berjamaah itu. Itu ikut dirasakan efeknya oleh makmum. Nah, seharusnya kan imam sujud sahwi. Ya, namun dia tidak sujud sahwi. Dikatakan di sini bahwa makmumnya masbuk ini tadi yang tetap sujud sahwi setelah dia menyempurnakan kekurangan sholatnya. Ya, alasannya, seperti yang sudah kita dengar, karena sholat jamaah yang diikutinya kurang sempurna akibat sahwi imam, ya, akibat sahwi imam, sehingga ia berkewajiban menutupi kekurangan itu dengan sujud sahwi ketika imam tidak melakukannya. Jika dikatakan, tidakkah dia menyelisih imam kalau begitu? Imamnya tidak sujud sahwi, kok dia sujud sahwi? Jawabannya, di sini dia sudah terpisah dari imam. Imamnya sudah salam dan selesai, dia masih lanjut menyempurnakan sholat sendiri. Ya, maka guna menyempurnakan kekurangan sholat akibat sahwi imam, ya, yang akibatnya juga efeknya dirasakan oleh seluruh jamaah termasuk dia, maka setelah dia menyelesaikan sholatnya yang kurang, dia pun yang mengerjakan, maka dialah yang mengerjakan sujud sahwi itu. Ya, ini yang anda sampaikan adalah madhab Hambali dan Syafi'i. Dan sudah disampaikan tadi bahwa tidak ada bedanya apakah masbuk ini bergabung sebelum sahwi imam atau setelahnya. Ya, ini madhab Hambali dan Syafi'i. Jadi jika imamnya tidak mengerjakan kewajiban sahwi itu, maka makmum yang masbuk ini yang mengerjakannya. Nah, coba perhatikan di sini, kalian dapati, kita dapati berbeda dengan kasus yang sebelumnya kan. Makmum yang tidak masbuk, ya, ketika imamnya tidak mengerjakan sujud sahwi, sementara dia tidak mengalami sahwi bersama imam, kita mengatakan bahwa dia tidak sujud sahwi. Karena dia tidak masbuk. Awal sampai akhir dia bersama imam. Ya. Maka ketika imamnya tidak sujud sahwi, sementara dia juga tidak mengalami sahwi, tidak ada faktornya, maka dia tidak sujud sahwi agar tidak menyelisih imam. Nah. Dan adanya kemungkinan lain seperti yang kita lewati, boleh jadi imam berpendapat hanya mustahab atau memang dia tidak tahu hukum. Nah, adapun di sini dia masbuk. Ketika dia berdiri menyempurnakan sholatnya, dia sudah terpisah. Sehingga ketika dia mengerjakan sujud sahwi, ya, meskipun tadi imamnya dia sujud sahwi, di sini dia tidak teranggap menyelisihi karena dia sudah mengerjakan sholat sendiri setelah imamnya salam. Nah, sebenarnya kalau kita dengar ini mazhab Hambali dan Syafi'i, wallahu a'lam. Naam. Nah, ini saja dulu ya. Rincian kita anggap tuntas rincian hukum sujud sahwi pada salat berjamaah. Ya, difahami dengan baik. Dan memang butuh sering dimurojaah masalah-masalah sujud sahwi ini. Nah, antum sudah pelajari sering-seringlah dimurojaah. Nah. Karena jarang dialami ya. Ilmu itu kan akan terhafal dengan baik dan dikuasai ketika sering dilakukan. Adapun kasus-kasus sujud sahwi itu kan jarang terjadi. Nah, jadi terkadang tiba-tiba terjadi, lupa hukumnya kan gitu, bingung. Jadi sering-sering saja jadi dipersiapkan di mulanya. Adapun yang sering mengalami sahwi, sering mendapati kasus ya, jadi sering mengalami ya, jadi ingat begitu. Baik, sama dengan ini doa sholat jenazah, tata caranya juga begitu kan. Sholat jenazah itu kan jarang-jarang kan. Nah, tidak tiap hari kan orang mati ya. Nah, tidak tiap hari kita sholat jenazah, nanti berapa bulan tiba-tiba ada jenazah, wah harus merajah dulu. Nah, bagaimana lagi nih tata caranya. Nah, bagaimana lagi doanya, sudah lupa lagi kan, terkadang begitu. Nah, sesuatu itu memang kalau sering diamalkan, dengan diamalkan itu jadi terhafal. Ketika jarang diamalkan, yang disitulah biasanya lupa. Nah, jadi jika sudah dipelajari ya, namanya ilmu ya, sering-sering saja dibaca, dimurojaah ya kembali. Suatu saat jika terkena kasus ya, tidak kebingungan. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan-pembahasan yang berikutnya dari pembahasan hukum sahwi kita akan lanjutkan insyaallah setelah liburan hari-hari tasyrik biidznillah taala. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.